السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي في الله، kaum muslimin dan muslimat, ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan memuji Allah. Kita menyanjung dan memahasucikannya. Ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian kita hari ini tentang sebuah kisah paling indah yang pernah dikenal dunia. Kisah cinta paling indah, terindah yang pernah dikenal dunia. Ini bukan novel, bukan pula hikayat, bukan film atau sinetron. Ini adalah keteladanan. Ini adalah contoh. Ini adalah lentera. Kisah cinta yang hakiki antara dua hati yang sangat mulia, yaitu antara hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika kita berbicara tentang kisah cinta, sebagian orang mungkin akan teringat kisah Qais dan Layla, atau dikenal dengan Layla Majnun. Atau sebagian akan teringat karya Buya Hamka, tenggelamnya kapal Panderwijk. Kisah antara Zainuddin dan Nur Hayati. Tetapi ketahuilah, kisah ini abadi. Kisah yang akan kita dengar hakiki, bukan khayali. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik pada setiap pasangan suami istri, setiap pemuda dan pemudi, setiap muslim. Banyak hikmah yang bisa kita ambil. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini dimulai dari sebuah mimpi. Ini lembaran pertama dari kisah kita ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita kepada Aisyah. Uriituki fil manam 3 layal. Sebelum saya menikah denganmu, hai Aisyah, saya bermimpi melihatmu 3 kali. Diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihnya ini dalam tidurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'ani bikil malak fi sarafatin min haririn. Malaikat membawamu dengan tandu yang ditutupi tabir dari sutra. Fayaqul, lalu malaikat itu berkata, hadhihi imra'atuk, hai Muhammad, ini adalah istrimu. Fa'akshifu an wajhiki fa'idha hiya anti. Lalu aku menyingkap tabir, cadar sutra, tabir penutup dari kain sutra tersebut, ternyata dia adalah dirimu. 3 malam berturut-turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian yang sama. Ini berita gembira, pertanda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menikah dengan Aisyah. Pertanda bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah pasangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berkata dalam diri saya, "Iyakun hadza min indillahi yumdhi." Jika ini mimpi ini berasal dari Allah, dia pasti akan menjadikannya. Inilah dia awal mula kisah cinta ini. Berawal dari sebuah mimpi yang baik, kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lembaran kedua dari kisah kita ini bercerita tentang rincian khitbah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dan lain-lainnya. Al-Hakim menyatakan sahih ala syarti Muslim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, juga disetujui oleh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. An Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi sahibul kisah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lamma matat Khadijah. Tatkala Khadijah wafat. Siapa Khadijah? Istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma matat Khadijah jaa Khawlah binti Hakim. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Khadijah meninggal radhiyallahu anha, datanglah Khawlah binti Hakim menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu berkata, ya Rasulullah, ala tazawwaj, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menikah lagi? Ya Rasulullah, ala tazawwaj, kenapa engkau tidak menikah lagi? Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Sampai-sampai tahun wafatnya Khadijah itu dinamakan oleh kaum muslimin Amul Huzni, tahun kesedihan, karena beliau sangat sedih kehilangan istri tercintanya yang mendampinginya berjuang di jalan Allah. Wanita pertama beriman, wanita pertama yang berjuang mengorbankan apa saja untuk menegakkan agama dan membela suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat. Akhirnya datang Khawlah binti Hakim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala tazawwaj, kenapa engkau tidak menikah? Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, mimman, waman, dengan siapa saya menikah kalau saya mau menikah? Apa kata Khawlah? In syi'ta bikran wa in syi'ta sayyiba. Jika engkau mau ya Rasulullah, engkau bisa menikah dengan gadis, engkau bisa juga memilih janda. Siapa yang tidak mau dengan engkau ya Rasulullah? Fakal Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, manil bikru wa manis sayyib. Kalau gadis siapa? Kalau janda siapa pula yang engkau maksud? Rasulullah tanya. Qalat ammal bikru fa Aisyah ibnatu ahabbun nas ilaika. Adapun gadis, Aisyah putri orang yang paling engkau cintai. Putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa anha wa sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sayyib, adapun janda, Saudah bintu Zum'ah. Fa innaha qad amanat bika wattaba'atka. Sesungguhnya Saudah, adapun janda adalah Saudah binti Zum'ah, karena dia sesungguhnya telah beriman dan mengikutimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho dan menerima pilihan Khawlah ini. Khawlah masih kerabat bibi-bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho. Lihatlah wahai para pemuda, lihatlah wahai para pemudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mau dengan beliau? Anda bukan apa-apanya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mendengarkan nasihat, mendengarkan saran dari seseorang. Masukan-masukan. Begitu juga pemuda-pemudi yang hendak menikah, hendaklah dia merujuk, bertanya, meminta saran, nasihat dan pendapat kepada orang-orang yang dia percayai, kepada orang tuanya, kepada saudara-saudarinya yang dia percayai, kepada gurunya, atau siapa saja yang dia percayai, yang dia thiqahi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertanya, siapa orang yang akan dicalonkan dengan dia, yang akan dipilihkan. Ini memberikan pelajaran pemuda dan pemudi Islam yang ingin menikah, juga selektif bertanya, mencari informasi, mencari tahu tentang orang yang dicalonkan kepada dia agar bisa dipertimbangkannya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa yang dicalonkan kepada dia itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, beliau teringat mimpi sebelum itu yang dilihatnya, sehingga beliau pilihannya jatuh kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga Saudah dinikahi juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih awal daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khawlah, memerintahkan Khawlah untuk datang ke keluarga Aisyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Khawlah sebagai jubir, juru bicara. Kalau bahasa sekarang mak comblang ya. Sebagai perantara antara beliau dengan keluarga Aisyah radhiyallahu anha. Maka pergilah Khawlah berangkat menemui keluarga Aisyah. Siapa yang pertama ditemui? Ummu Rumman, ibunya Aisyah. Lihat, ibu dulu, karena ibu yang paling banyak pengaruh. Nah, di lobi ibu dulu. Kadang bapak pun bersekeras-bersekeras, kalau si ibunya sudah cemberut, tidak setuju, mau bagaimana lagi? Nah, iya, ibu dulu, di lobinya ibunya. Datang Khawlah kepada Ummu Rumman. Fa'ataitu Ummu Rumman faqultu laha, aku datang menemui Ummu Rumman, kata Khawlah, lalu aku berkata kepadanya, ya Ummu Rumman, wahai Ummu Rumman, madza adkhalallahu alaikum minal khairi wal barakah, tahukah engkau kebaikan dan berkah yang diberikan oleh Allah kepada kalian? Heran Ummu Rumman, apa maksudnya? Wa madza, apa maksudnya? Apa berkah dan kebaikan tersebut? Lalu dia mulai bercerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ingin menikah dengannya, padahal dia yang mencalonkan. Ini mak comblang. Beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meminang Aisyah radhiyallahu anha. Apa sikap Ummu Rumman? Apa katanya? Intadhiri fa inna Abu Bakrin atin. Tunggu sebentar. Abu Bakar sebentar lagi pulang. Ah, memang itu yang dicarinya. Ummu Rumman yang melobi Abu Bakar nanti. Sebentar, tunggu, kata Ummu Rumman. Abu Bakar sebentar lagi pulang. Faja'a Abu Bakar radhiyallahu an. Fadzakara dzalika lahu. Lalu datang pula Abu Bakar radhiyallahu an. Haula bercerita kepada Abu Bakar tentang keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bertanya dengan heran. Awa tasluhu lahu wa hiya ibnatu akhi? Apakah boleh Aisyah menjadi istrinya? Padahal Aisyah itu anak saudaranya, putri saudaranya. Karena Abu Bakar merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai saudara, saking dekatnya hubungan persahabatan mereka. Jadi dia heran, masa iya Aisyah jadi istri saudara saya sendiri? Akhirnya kaulah pulang lagi temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkannya perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana akhuhu wa huwa akhi wa ibnatuhu tasluhu li. Ya, saya saudaranya dan dia saudaraku. Tetapi putrinya boleh menikah denganku. Karena bukan saudara sekandung, cuma saudara Islam. Lalu Khawlah kembali datang kepada Abu Bakar. Setelah mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Abu Bakar minta tunggu, beri waktu. Kenapa? Karena rupanya sebelum itu dia sudah ada janji dengan Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini punya anak laki-laki. Nah, Mut'im bin Adi ini pernah menjanjikan kepada Aisyah akan menikahkan Aisyah dengan anaknya, Mut'im bin Adi. Nah, ini penghalang pertama. Memang jalan menuju cinta itu berliku. Lihat wahai pemuda dan pemudi Islam, jangan putus asa. Waduh, susah sekali mencari jodoh ya. Gampang-gampang susah. Saya udah sekian belum dapat-dapat juga. Sekian lama, waduh. Kok enggak dapat, susah. Ini itu dan segala macam. Ada tantangannya. Kalau enggak begitu, kalau rata saja tidak terasa perjuangan. Nah, ini Allah ingin berikan sesuatu yang baik. Allah ingin berikan sesuatu yang berarti dalam kehidupan Anda. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi kepada Mut'im bin Adi. Lalu dia berkata, "Madza taqulu fi amri hadhihi al-jariyah?" Hai Mut'im, bagaimana menurutmu ini urusan ini? Gadis ini mau dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Mut'im bin Adi. Apa kata Mut'im bin Adi? Apakah langsung ditolaknya? Mau ditolak itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau gimana? Akhirnya apa kata Mut'im bin Adi? Tunggu sebentar, saya temui istri saya bicara dulu dengan istri saya. Ternyata ke istri juga akhirnya dia. Harus ke istri lagi dia bicara lagi. Memang seharusnya begitu, menyelesaikan urusan-urusan keluarga tidak sepihak, tetapi membicarakan antara kedua belah pihak, apalagi terkait masalah-masalah seperti ini tentang anak-anak. Pergilah Mut'im menemui istrinya dan bertanya kepada istrinya. Lalu istrinya masih berkeinginan menikahkan putri Abu Bakar radhiyallahu anha dengan anaknya. Datang istri Mut'im bin Adi ini kepada Abu Bakar lalu berkata, "La'allana in ankahna hadzal fasa ila ibnatik tudkhiluhu fi dinik." Kalau kita nikahkan putri kamu dengan anak kami, mungkin putri kamu akan memasukkannya ke dalam Islam. Oh, jadi itu rupanya harapan istri Mut'im bin Adi. Dia berharap kalau nanti anaknya menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, anaknya itu ikut masuk Islam. Itu di awal-awal Islam, ya, itu di awal-awal Islam. Belum ada turun ayat yang mengharamkan pernikahan muslim dengan yang lainnya ketika itu. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu terus berbicara, melobi, memberi masukan kepada Mut'im bin Adi dan keluarganya, akhirnya mereka merelakan Aisyah radhiyallahu anha untuk menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengenai khitbah. Kemudian lembaran berikutnya dari kisah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu persiapan Yaumuz Zafaf, persiapan hari pernikahan, hari H. Sebelum itu kita dengarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat yang sahih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sitti sinin aw sab'a sinin wa bana bi wa ana bintu tis'i sinin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika aku berumur 6 atau 7 tahun. Wa bana bi wa ana bintu tis'i sinin, tetapi tinggal serumah denganku ketika aku berusia 9 tahun. Jadi beliau menikah dengan Aisyah di Mekah. Tetapi waktu itu belum serumah karena Aisyah masih kecil. Dari sini para ulama juga menyimpulkan boleh orang tua menikahkan anaknya yang masih kecil, dan itu dibahas, dikaji di kitab-kitab fikih. Orang tua menikahkan anaknya yang masih kecil dengan seseorang yang dipandangnya baik, layak untuk dinikahkan dengan anaknya, seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu secara hukum sah atau tidaknya. Kemudian wa banabi, beliau tinggal serumah denganku pada usia 9 tahun. Qalat qadimnal Madinah, kami datang ke Madinah. Famaridtu syahran, ketika sampai di Madinah saya sakit selama sebulan. Hatta annaha saqata min sya'ri syai'un katsir, sehingga banyak rambutku yang rontok. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebulan sakit. Summa syufit, kemudian aku sembuh dan rambutku kembali tumbuh. Ketika itulah atatni ummu rumman, ketika itulah datang ibuku Ummu Rumman. Wa ma'iya Suhaibat, aku sedang bermain-main dengan sahabat-sahabat wanitaku. Ketika itu Aisyah sedang bermain dengan teman-temannya, datang Ummu Rumman, ibunya. Fasarakat bi, lalu memanggilku. Fa'ataituha, dan aku datang menemuinya. Wa ma'adri madza turidu minni, dan aku tidak tahu apa yang diinginkan ibuku dariku. Fa'akhadzat Ummu Rumman biyadi, Ummu Rumman ibuku memegang, meraih tanganku. Fa'aukafani alal bab, lalu membawaku ke depan pintu. Bawanya dengan cepat-cepat. Dan Aisyah mulai berdebar-debar, ada apa ini? Sampai-sampai kata Aisyah, fakultu ha ha ha, itu lafaz hadisnya, ha ha, menunjukkan, menceritakan nafasnya yang terengah-engah, tersengal-sengal, berdebar-debar, deg-degan, ada apa ini, saya tiba-tiba dibawa ke depan pintu rumah. Hatta zahaba nafsi, sehingga seakan-akan nafasku hilang. Kata Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, memang hari H seperti itu sering membuat orang berdebar-debar. Iya. Kalau ingin tahu rasa bagaimana debarnya, nah, para pemuda-pemudi, nah, cobalah nanti. Fa adkhalatnil bait, lalu ibuku memasukkanku ke dalam rumah. Fa idza niswatun minal ansar radhiyallahu anhunna, ternyata di dalam rumah tersebut telah berkumpul wanita-wanita Ansar. Masuk Aisyah radhiyallahu anha, kemudian mereka menyambut Aisyah dengan gembira sambil berkata, alal khairi wal barakah wa ala khairin ta'in, di atas kebaikan, semoga engkau di atas kebaikan dan berkah, dan semoga engkau di atas sebaik-baik ketaatan. Kemudian ibu Aisyah, Ummu Rumman, menyerahkan Aisyah kepada wanita-wanita Ansar tadi. Untuk apa? Dirias. Dirias. Dipercantik. Fa aslamatni ilaihinna, wa ghasalna ra'si wa aslahnani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibuku menyerahkanku kepada wanita-wanita tersebut, mereka membasuh rambutku, kemudian meriasku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sudah dari dahulu di dalam Islam juga pengantin itu dirias. Selama tidak bertentangan dengan Islam itu tidak apa-apa. Seperti rias yang bertentangan dengan Islam. Kalau mau nikah banyak anak-anak gadis atau wanita-wanita ketika mau acara pesta pernikahan dicukur alis, alisnya dirapikan. Ini tidak boleh karena perbuatan tersebut dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la'anallah annamisat wal mutanammisat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur atau mencabut bulu mukanya atau alisnya dan yang minta dicabutkan atau minta dicukurkan. Apa yang kurang lagi dari ciptaan Allah? Alis sudah bagus seperti itu, dibuang pula, kemudian setelah dibuang ditambah pula lagi pakai palsu buatan gitu, dilukis. Baguslah lukisan Allah, buatan Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah, daripada buatan manusia. Termasuk rias yang berlebihan yang terlarang dalam pengantin, seperti rias yang membuat sang wanita nampak sebagian auratnya, ya, sebagian auratnya, tidak pakai jilbab, rambutnya nampak atau lain sebagainya sejenisnya. Tetapi jikalau rias pengantin tersebut tidak bertentangan dengan Islam, maka itu tidak mengapa. Yang anehnya lagi, sebagian pengantin pria pun dirias, kasih lipstik juga sebagian, itu banyak, malah kayak badut. Iya, dirias pakai lipstik, dibedak pula dan apa segala macam. Subhanallah, hilang kejantanannya, tidak nampak seperti laki-laki lagi, malah nampak feminim. Silakan dirapikan, dipercantik, diperbagus, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperbagus dirinya sebagai pria, sebagaimana pria ingin dan mengharapkan istrinya tampil cantik, begitu juga wanita, istrinya mengharapkan suaminya tampil cantik, tapi tidak bertentangan dengan syar'i. Dan saya tidak menyadari, kata Aisyah radhiyallahu anha, illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah waktu duha, fa aslamnani ilaihi, setelah waktu duha sudah beranjak siang, mereka menyerahkanku, mengantarku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diantar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembaran lain, malam pengantin. Malam pertama atau hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha. Lailat dukhul, malam dukhul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Aisyah. Kisah ini dituturkan oleh Asma binti Yazid. Kata Asma binti Yazid, "Inni zayyantu wa aslahtu Aisyah radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya termasuk salah seorang yang merias, menyiapkan Aisyah radhiyallahu anha untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma ji'tuhu ثم دعوناه لجلوتها." Kemudian kami menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan bahwa semuanya telah siap dan beliau sudah bisa menemui Aisyah radhiyallahu anha. "Faja'a sallallahu alaihi wasallam fajalasa ila jambiha." Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, mengucapkan salam, kemudian duduk di samping Aisyah radhiyallahu anha. Apa gerangan yang dilakukan oleh Aisyah? Beliau tersipu-sipu malu, seorang gadis. Tiba-tiba seorang pria duduk di sampingnya malu. Aisyah hanya tertunduk. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqadahin minal laban. Kemudian dihidangkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para wanita-wanita Ansar tadi yang masih hadir di situ, susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minuman mereka dahulu, minuman favorit adalah susu segar. Sampai sekarang masih membudaya di Arab sana orang minum susu segar. susu sapi, kambing, susu unta diminum sedap. Fashariba sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu tersebut. Thumma nawalahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Aisyah. Kemudian Nabi mengulurkannya kepada Aisyah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mencairkan suasana. Aisyah merasa suasana itu tegang, grogi. Rasulullah ingin mencairkannya, diulurkannya susu tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fama kana minha illa an khafadat bi ra'siha wastahayat. Tetapi Aisyah melihat itu semakin tertunduk dan semakin malu, kata Asma binti Yazid. Malu dia menerima uluran dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain malu, juga segan karena ini seorang nabi. Sehingga Asma ini menggerutu, marah dia pada Aisyah itu, dicolek dan ditegurnya. Fantahartuha, lalu aku berkata kepada Aisyah, khudhi min yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, ambil terima dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawannya pula yang sibuk, ambil. Qalat fa akhadat Aisyatu radhiyallahu anha fa syaribat syai'an qalila. Kemudian Aisyah mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minum, tapi sedikit. Diminumnya sedikit saja. Tsumma qala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepadanya, "Nawili a'ati jaratak." Beri saudarimu. Maksudnya beri teman-temanmu. Lihat, ketika itu mereka minum dari satu tempat tetapi tidak ada yang menghalangi. Tapi itu laki-laki. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat wanita-wanita lain juga mengharapkan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wanita-wanita yang lain mereka juga minum dari sisa kawannya juga. Nanti kita dapatkan kisahnya. Ini menandakan selama kita percayai kawan kita bersih, sehat, insyaallah tidak ada halangannya kita makan dari satu tempat, minum dari satu tempat, itu insyaallah tidak ada halangan untuk sesama mukmin. Bahkan kesan ukhuwah, persaudaraan itu sangat kental sekali. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan, biasanya mereka makan bersama-sama dari satu tempat. Makan bersama-sama dari satu tempat. Oh, itu kan zaman dulu ya Ustaz. Dulu juga sudah ada piring. Sama seperti sekarang, jangan dianggap karena tidak ada piring. Dulu ada piring, tetapi ini lain. Karena ada di situ ada kebersamaan. Di situ ada kebersamaan, ada persaudaraan. Dan di situ turunnya berkah. Sampai sekarang para ulama-ulama masih membiasakan kalau mengundang makan bersama bahkan di keluarganya dan yang lain-lainnya di Arab Saudi sana, di Timur Tengah sana, makan seperti itu. Kemudian Asma berkata, ketika Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk memberikan susu tadi kepada Asma dan kawan-kawannya, Asma berkata, ya Rasulullah, khudhu anta. Ya Rasulullah, ambil engkau dari tangan Aisyah. Ishrab minhu. Minumlah darinya, kemudian baru berikan kepadaku. Karena dia ingin mengharapkan berkah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengambil dari Aisyah dan meminum sekali lagi. Lalu diberikannya kepada Asma bintu Yazid. Asma bintu Yazid minum. Diminumnya susu tersebut. Setelah Rasulullah melihat Asma minum susu tersebut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asma? Tsumma qala li niswatin indina wilihinna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita-wanita lainnya yang ada di dekatku, kata Asma, berikan mereka. Berikan mereka air susu itu, biar mereka minum juga, ikut minum bersama-sama. Apa kata wanita-wanita tadi? La nashtahi ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah, kami tidak mau. Tidak ya Rasulullah, tidak, kami tidak mau. Apa kata Rasulullah? La tajma'na jau'an wa kadiban. Jangan kalian gabungkan antara lapar dan dusta. Kalian pura-pura tidak mau, jangan ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah, kami tidak mau. Apa kata Rasulullah? Hai para wanita, la tajma'na jau'an wa kadhiba. Jangan kalian gabungkan antara rasa lapar dan dusta. Akhirnya mereka malu, diambilnya susu tadi dan mereka semuanya minum. Nah, ini memang maaf-maaf para akhwat wanita muslimat, karakter wanita memang sering seperti itu, tidak-tidak tetapi iya juga. Memang nyata realitanya kan seperti itu. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tanda ridho dan relanya seorang gadis itu dengan diamnya, walaupun tidak mutlak, walaupun tidak mutlak 100%. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mulailah kehidupan yang indah ini. Mulailah kehidupan antara at-thayyib al-mutayyib, yang baik dan sangat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan at-thayyibah Aisyah radhiyallahu anha. Biduk rumah tangga mereka mulai mengarungi dan memelah samudra kehidupan, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik contoh dan teladan. Mari kita ikuti perjalanan biduk rumah tangga ini agar kita bisa memetik pelajaran-pelajaran berharga darinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami, beliau berusaha untuk senantiasa tampil menyenangkan di hadapan istrinya. Bahkan setiap kali beliau masuk ke rumah menemui istrinya, beliau memperbaiki dirinya, membersihkan apa yang perlu dibersihkan untuk bertemu dengan istrinya. Apa yang beliau lakukan pertama asal masuk rumah? Siwak, membersihkan mulutnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau dia masuk rumah atau meninggalkan rumah, dia mencium istrinya, walaupun kecupan-kecupan ringan. Tetapi kecupan-kecupan ringan itu berat di hati, membekas di jiwa istrinya. Bukankah kita sering mendengar atau telah pernah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'd aswajihi aw ba'd nisa'ihi thumma dhahaba lis-shalah thumma qama liyusalli. Dalam riwayat lain, kemudian pergi ke masjid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya lalu pergi ke masjid, wala yatawaddo, dan tidak berwudu. Mau pergi ke masjid, mau pergi salat, beliau pamitan dengan istrinya, "Dek, saya pergi dulu ke masjid." Istrinya pun melepas kepergiannya dan sebuah kecupan, ciuman. Istrinya senang tahu suaminya kemana pergi. "Ah, ini suami udah sehari semalam atau udah dua hari tak kemana, gak tahu kabar beritanya." Sehingga sang istri bingung, curiganya. "Sekarang semenjak abang saya ini rajin mengaji, sering keluar, jarang di rumah, ngapa ya? Mungkin semenjak ngaji di tempat Ustaz Agus ini." Padahal suaminya pergi pengajian lain lagi, karena pengajian hampir setiap hari. Kalau hari Ahad aja kajian, ada kajian di sini, ada kajian di Umar, ada kajian nanti malam lagi di tempat Ustaz Maududi. Oh, rupanya suaminya pergi pengajian, tapi karena dia tidak pamit, timbul suak sangka, ragu dan kebimbangan. Jangan biarkan istri-istri Anda bimbang. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamit dan mencium istrinya sebelum keluar dari rumah. Anil Mikdam bin Shuraih an abihi qala, dari Mikdam bin Shuraih, dari bapaknya, qala, ia berkata, sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah, qultu ya ummal mu'minin, wahai ummil mu'minin, bi ayyi syai'in kana sallallahu alaihi wasallam yabda idza dakhala baita. Wahai ummul mu'minin, ibu wanita orang-orang yang beriman, apa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumahnya? Madza kana yasna? Qalat Aisyah, berkata, bisiwak. Beliau mulai dengan bersiwak. Jadi beliau siwak. Ya, di tempat kita kan sulit ya siwak ya. Ya, sulit siwak. Jadi ya mungkin dengan cara apa atau bagaimanapun berusahalah, kalaupun tidak bersiwak, apa yang membuat penampilan kita nampak rapi. Oleh karena itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari perang atau dari perjalanan jauh dengan para sahabatnya, beliau tidak izinkan, bahkan beliau melarang sahabat-sahabatnya masuk atau pergi menemui istrinya malam hari. Biasa beliau berhenti dahulu di luar kota Madinah, beristirahat di sana menunggu siang. Alasan beliau dijelaskannya dalam hadis-hadisnya agar wanita-wanita itu bersisir, bercukur, merapikan dirinya, menyambut suaminya. Ini juga menandakan wanita-wanita, nanti kita temui juga riwayat-riwayat dari Aisyah, bagaimana Aisyah menyambut menanti-nanti kepulangan suaminya Rasulullah SAW dan menyiapkan kondisi rumahnya untuk menyambut Nabi SAW. Begitu juga Rasulullah SAW bangun tidur, yang pertama dilakukannya adalah aktivitasnya setelah berzikir tentunya siwak. Ini riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa wa siwak indahu, fa idza staiqadha bada'a bisiwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidur siwak di sampingnya. Apabila beliau terbangun, beliau bersiwak. Beliau bersiwak. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim wa ana kadzalika shaimah." Hadis ini sahih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumku dan ketika itu beliau berpuasa dan aku juga berpuasa. Lihat bagaimana kemesraan antara kedua suami istri ini. Begitu juga wahai para suami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai wangi-wangian, parfum untuk istrinya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sering membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan parfum, memberinya minyak sehingga tampak rapi, ganteng dan tampan. Ini sekarang aneh, ikhwan-ikhwan, sebagian semenjak mengaji nampak kusut. Sebelum itu kan rapi, klimis. Mungkin orang kan sekarang mengaji kita harus zuhud apa adanya. Bukan demikian. Nabi kita itu orang yang paling zuhud. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling taat beribadah, tetapi beliau meminyaki rambutnya, menyisirnya, tampil rapi. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qal, ketika ditanya tentang uban Nabi, qal kana bihi syaib. Rasulullah punya beberapa uban. Rasulullah ada memiliki beberapa uban, sebagian sahabat mengatakan sekitar 15 helai. Lakin kana idza dahana lam yura minhu syaib. Tetapi kalau Rasulullah memakai minyak rambut, tidak terlihat lagi ubannya. Jadi tampak gagah. Tidak terlihat lagi ubannya. Tetapi jangan disemir. Biar tampak gagah nih, disemir warna hitam, tidak. Kalau mau semir, semir warna merah. Warna merah, warna kayak pirang itu. Tetapi bukan dengan semir-semir yang biasa itu ya, tetapi dengan khidab, campuran inai dan tumbuh-tumbuhan yang namanya katam atau yang lainnya. Dan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahana ra'sih wa yusarrih lihiyatahu bil ma'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering meminyaki rambutnya dan merapikan jenggotnya dengan air. Jenggotnya kan lebat, jadi dirapikannya dengan air biar rapi. Kalau yang punya jenggot lebat boleh disisir ya, biar rapi. Bukan dirapikan dengan dipotong, tidak, ya. Ini seorang suami yang ingin agar istrinya tetap setia kepadanya, yang ingin agar istrinya senang dan bahagia melihat suaminya. Tetapi sebagian istri kadang cemburu pula kalau suaminya rapi-rapi, ganteng-ganteng. Takut pula dia. Tidak, jangan demikian. Beri kepercayaan kepada suami kita. Dan biar suami kalau keluar rumah begitu rapi ya. Tapi di rumah kadang sama saja. Seperti istri juga sebagian. Asal-asalan. Beri sekali waktu di rumah tampil luar biasa. Surprise. Kejutan untuk keluarga, untuk istri. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri, beliau senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menyambut suaminya yang pergi meninggalkan rumahnya, bertugas, menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merias dirinya, merias tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menuturkan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di maghadihi wa kuntu atahayyan kufulahu. Rasulullah pergi dalam sebagian perangnya dan saya menanti-nanti saat kepulangannya. Lihat wahai para istri, suami yang pergi berperang, suami keluar rumah berperang juga mencari nafkah, banyak peperangan yang dihadapinya di luar, capek bekerja, peperangan melawan fitnah-fitnah dan segala macamnya. Di zaman sekarang apalagi banyak fitnah di luar itu, peperangan melawan hawa yang bergejolak di dirinya, pulang ke rumah badan lelah, jiwa letih. Dia sangat mengharapkan seorang istri yang menjadikan rumah itu seperti surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah melanjutkan, fa akhadtu namtan kana lana, lalu aku membentangkan sejenis kain yang tebal dan ada coraknya yang berwarna, lalu aku membentangkan namtan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti duduk di situ, mungkin sejenis tikar di zaman kita atau sejenisnya. Dipersiapkannya di mana Rasulullah akan duduk nanti, di mana Rasulullah akan berbaring, dia persiapkan tempat itu menyambut kepulangan sang suami tercinta. Falamma staqbaltuhu qultu lahu, tatkala aku menyambutnya, kata Aisyah, dengarkan wahai para istri, dengarkan wahai para calon istri, apa kata Aisyah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Lihat sambutan yang hangat ini, assalamu alayka ya Rasulullah, alhamdulillahilladzi a'azzaka wa akramak. Dia ucapkan salam, kemudian dia hibur hati Rasulullah. Apa kata Aisyah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakanmu, yang telah memenangkanmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutan yang hangat, dipuji, dihibur hatinya. Suami baru pulang, "Ha bang, jadi dibeli pesanan tadi. Iko-iko segala macam. Aduh, apa ini belum dibeli, ini itu apa segala macam." Suami masih sesak napasnya, masih basah keringat. Tunggu sebentar, biar dia duduk, biar dia beristirahat. Wahai ukhti, baca kisah Ummu Sulaim. Teladani dia bagaimana dia menyambut suaminya. Siapa wanita yang lebih bersedih ketika kehilangan anak semata wayang yang masih kecil meninggal dunia? Ummu Sulaim luar biasa. Suaminya pergi meninggalkan dia dan anaknya, putranya yang sakit, lalu meninggal. Malam harinya suami pulang, suaminya sudah disiapkannya. Dia tahu bagaimana menyambut suaminya. Dia tahu anaknya telah meninggal, suaminya pasti akan terkejut karena itu anak yang sangat dicintai, anak satu-satunya. Akhirnya dia siapkan makanan yang lezat, masakan spesial dia, menu terbaik dia. Kemudian dia persiapkan kamarnya, dia siapkan dirinya. Ketika suaminya pulang lalu bertanya, bagaimana keadaan anak kita? Alhamdulillah, anak kita lebih tenang dari sebelumnya. Dia sudah meninggal kan lebih tenang. Senang hati suaminya. Belum sempat lagi suaminya menengok, karena anaknya, anak kita sedang tidur, orang mati juga tidur. Lalu dibawanya suaminya makan dulu, makan yang enak sampai suaminya kenyang, dah puas. Gimana dibawanya lagi, dibawanya ke kamar, sehingga suaminya tenang, puas, capek, dah tidur. Tapi sebelum itu, setelah suaminya tenang di tempat tidur, Ummu Sulaim berbicara kepada suaminya, suamiku, bagaimana menurut engkau apabila ada orang yang titip barang kepada kita, menitipkan sesuatu benda kepada kita, lalu orang yang memiliki benda tersebut mengambil kembali titipan tersebut? Apa kata suaminya, kita tidak berhak menghalanginya, harus kita berikan titipan tersebut. Anak kita titipan Allah kepada kita dan dia telah mengambil kembali titipannya itu. Terkejut suaminya. Tapi mau bagaimana lagi? Akhirnya besok subuh dia bangun sholat subuh, dia ceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah akhirnya mendoakan mereka, dan setelah itu mereka mendapatkan anak lagi. Rasulullah mendoakan agar malam mereka itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suri taulah dan wanita-wanita muslimah. Kemudian pernah suatu ketika sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan lain-lainnya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha membeli an-namraqah atau an-namriqah. Itu sejenis gorden atau sejenis kain yang berwarna juga. Lalu dipasangnya, digantungkannya menutupi dinding. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika melihat kain tersebut digantungkan di dinding, "Ma balu hadhihi namriqah ya Aisyah?" Ini namriqah apa wahai Aisyah? Kenapa digantung di sini? Apa kata Aisyah? "Ishtaraituha laka ya Rasulullah." Aku membelikannya untukmu ya Rasulullah. "Litaq'ud 'alaiha wa tatawassaduha." Agar engkau duduk dan bersandar padanya. Allah Akbar. Suami yang memperhatikan suaminya. Istri yang memperhatikan keadaan suaminya. Ingin suaminya merasa tentram, tenang dan kerasan serta betah di rumah. Wahai para istri, kalau suami Anda terlihat tidak betah dan kerasan di rumah, coba introspeksi diri. Kenapa suami saya tidak kerasan di rumah? Kenapa suami saya lebih sering, lebih suka keluar? Cari tahu. Pertama, introspeksi diri. Kalau kita lihat, kelihatannya kita sudah menjalankan tugas, kewajiban kita sebaik-baiknya terhadap suami kita, mungkin ada masalah lain. Cari bagaimana caranya agar bisa suami kita terbuka kepada kita. Jangan sampai dibiarkan begitu saja berlarut sehingga terjadi kesenjangan jarak di antara kedua belah pasangan. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha, bahkan kadang Aisyah radhiyallahu anha agar tampak menarik di depan Rasulullah SAW, kadang Aisyah meminjam kalung saudarinya Asma binti Abu Bakrin. Pernah Aisyah meminjam kalung Asma lalu ikut dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, falamma kunna bil Baida'i qata'a iqdun li." Sampai di sebuah tempat, berhenti sejenak, putus kalungku dan hilang. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi wa aqama an-nas ma'ahu wa laysa 'alal ma' wa laysa ma'ahum ma'. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarinya. Kaum muslimin pun ikut mencari kalung tersebut. Sementara mereka berhenti di tempat yang tidak ada sumber air dan mereka juga tidak membawa air yang cukup. Akhirnya lama-lama manusia menggerutu. Pasukan kaum muslimin kesal kepada Aisyah radhiyallahu anha. Gara-gara Aisyah ini kita berhenti di sini, enggak ada air, enggak ada sumber air. Mereka ramai-ramai datang kepada Abu Bakar As-Siddiq mengadu kepada bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Wa qalu lahu, mereka berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ala tara ma sana'at Aisyah?" Hai Abu Bakar, tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat Aisyah? Lalu ceritakannya Aisyah membuat Rasulullah dan kaum muslimin tertahan di tempat yang tidak ada persediaan air. Abu Bakar marah. Ini Aisyah sering berulah. Abu Bakar kesal dan marah. Lalu bergegas dia menemui, datang ke kemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah. Tetapi ketika dia masuk, dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di pangkuan Aisyah. Kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbantalkan paha Aisyah radhiyallahu anha. Tidur. Aisyah duduk. Abu Bakar marah lalu berkata kepada Aisyah, "Habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas wa laysa ma'ahum ma wa laysu 'ala ma?" Engkau menahan Rasulullah dan manusia kaum muslimin, padahal mereka tidak membawa air yang cukup dan tidak berhenti di tempat yang ada sumber air. Dan terus Abu Bakar marah. Kemudian tidak cukup marah, dicubit dan ditusuknya pinggang Aisyah dengan tangannya. ditusuk-tusuknya dan dicubitnya. Sampai-sampai kata kesal ya sama anaknya nih. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fala yamna wa ja'ala yata'anuni fi khasirati. Fala yamna'uni min at-taharruk illa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi." Kemudian Abu Bakar mencubit, menusuk pinggangku dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak melainkan karena kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pahaku. Lihat sang kekasih, dia tidak mau mengganggu tidur kekasihnya. Bagaimanapun dia dicubit kesakitan, ditusuk pinggangnya, tapi dia tidak mau bergerak karena tidak mau mengganggu tidur suaminya. Kadang suami sedang beristirahat tidur siang, ada masalah sedikit ya, "Bang, bang," panggil abang, datang lagi digoyang-goyang, "Bang tolonglah sebentar, ini itu segala macam," gak bisa ditunda. Biarkanlah dahulu dia istirahat sejenak. Nanti bahkan mungkin kalau dia sudah selesai istirahat, ketika berbicara mungkin akan segera dia melaksanakan permintaan-permintaan kita. Ada dua hal yang perlu dijaga dan sangat dijaga oleh seorang istri agar suaminya senang di rumah. Jaga waktu tidur suami, jaga waktu makan suami. Ya, jaga waktu tidur suami. Kalau suami tidak merasa tenang untuk istirahat di rumah, dia cari tongkrongan, tempat yang lain. Kalau dia tidak merasa puas makan di rumah, tidak tepat waktu dan segala macam, sering kurang puas, dia akan cari makan di luar. Akhirnya jarang bertemu, jarang berkumpul, terjadi kesenjangan. Jaga makan, jaga istirahat sang suami. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengarkan bagaimana romantis dan mesrahnya kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum semua tahu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Beliau menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Tinggal di Mekah berapa? 13 tahun. Berarti berapa umurnya? 38. Hijrah ke Madinah berarti sekitar 40 umurnya ketika bersama Aisyah radhiyallahu anha. Tapi romantis sebagian orang, kita kan tidak muda lagi, tidak cocok lagi kita romantis-romantis seperti itu dengan istri, dengan ini Ustaz. Uban sudah mulai tumbuh, umur sudah 45, sudah 50. Lah, tidak demikian. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin tua semakin romantis. Bahkan ketika tua itulah terasa ikatan hati suami istri itu. Ketika mereka tua itulah terasa cinta dan kasih sayang yang sangat berlebih itu. Mereka akan semakin erat, semakin dekat, bahkan akan sulit memisahkan di antara mereka ketika beranjak tua itu. Seharusnya demikian. Lihat kata Aisyah radhiyallahu anha, dengarkan. "Kuntu aqtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junubun." Adalah aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, kami berdua dalam keadaan junub. Dalam riwayat lain mereka saling berebut air. Mereka saling berebut air sampai-sampai Rasulullah mengatakan, da ini. Aisyah juga berkata, "Da ni ya Rasulullah, sisakan air untuk saya Rasulullah, sisakan air untuk saya Aisyah." Mereka main-main berdua, bersenda gurau, sehingga kehidupan mereka tidak kaku. Sedikit-sedikit, kapan kata-kata yang lembut, kapan kata-kata yang enak di telinga suami atau di telinga istri, wahai para suami. Bahkan tidak sampai di situ, Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah saling dorong-dorongan. Iya, dengarkan ini kisah yang lucu ini. Di dalam silsilah as-sahihah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Anas bin Malik bercerita, Anna jaran farisian kana linnabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya tetangga seorang yang berasal dari Persia. Mungkin ini adalah Salman Al-Farisi.